Apakah hukum mazhab tawaf tiba-tiba saya tengok ada kosong Hajar Aswad, saya terus pergi cium Hajar Aswad. Adakah pusingan itu dikira? Ya, dikira. Tak ada masalah, masih dikira. Boleh cium Hajar Aswad. Pusingan yang ada cium Hajar Aswad tidak ditolak. Faham? Yang ditolak adalah bila kita berpusing badan dan kita tidak bermulai daripada tempat kita berpusing. Contoh, pusing siapa Hajar Aswad, patut gini tubuh. Kita Hajar Aswad, kita pusing gini. Bila pusing gini lepas cium, pusing gini balik, baru sah. Yang tak sahnya dia pusing gini, kita jalan ke pinggan ni pula. Faham tak? Baru pusing gini. Jadi sini ada kekosongan tanpa kiri menghadap kiblat. Faham tak? Situ baru tidak diambil kira.